بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan. Fayaqulu syarihu hafizahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan. Fal malaikatu tabarra'u minhum. وأخبروا أنهم ما أمروهم بهذا. Maka para malaikat berlepas diri dari orang-orang yang mengibadahi mereka. Dan para malaikat mengkhabarkan bahwasanya mereka tidak memerintahkan orang-orang tersebut dengan perkara ini, yaitu mengibadahi para malaikat tersebut. Wa innamal ladzi amarahum bihadza humus syayatin minal jinni wal insi. Dan hanya saja yang memerintahkan mereka untuk mengibadahi para malaikat adalah para syaitan dari kalangan jin dan manusia. فصارت عبادتهم للشياطين الذين أمروهم. Maka jadilah peribadahan mereka, orang-orang tersebut, kepada para syaitan yang memerintahkan mereka. فبرأ الله عباده الصالحين من أن يأمروهم بذلك. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyucikan para hambanya yang saleh dari memerintahkan orang-orang musyrik untuk mengibadahi mereka. Wa ma'a hadza yahsabuna annahum muhtadun. Dan bersamaan dengan ini mereka menyangka orang-orang musyrik tersebut bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk. Fadalla ala annahu laisal ibratu an yakuna al insanu hasanan niyyati. Maka ini menunjukkan bahwasanya bukanlah yang teranggap bahwa seseorang itu baik niatnya. Au kaunahu ma qasada syarra, atau bahwasanya ia tidak menginginkan keburukan. Laisal ibratu bihadza, bukanlah hal ini yang teranggap. Al ibratu bil ittiba'i lir rusuli وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ وَحُسْنُ النِّيَّةِ مَعَ قُبْحِ الْفِعْلِ لَا يَنْفَعُ. Yang teranggap adalah mengikuti para Rasul alaihimus salatu wassalam dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka. Dan baiknya niat disertai dengan buruknya perbuatan tidak bermanfaat. Falam yakun hadza udhran lahum. Maka niat yang baik ini bukan uzur bagi mereka. Li'anna Allah arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba li inkari dhalika. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk mengingkarinya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَأَوَّلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْإِنذَارُ عَنْهُ قَبْلَ الْإِنذَارِ عَنِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَغَيْرِهِمَا. Maka perkara yang pertama kali yang Allah Azza wa Jal perintahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah memperingatkan dari kesyirikan. Sebelum memperingatkan dari zina, mencuri dan yang lainnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan. Awalu ma umir al-Rasul sallallahu alaihi wasallam bil-inzari anis-syirki. Perkara pertama kali yang Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan dengannya adalah memperingatkan dari kesyirikan. Haitsu qala Allah ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, warrujza fahjur, dan tinggalkanlah berhala-berhala. وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْإِنْذَارِ عَنِ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الرِّبَا. Dan perintah untuk memperingatkan dari kesyirikan tersebut sebelum Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk memperingatkan manusia dari perbuatan zina, minum khamr dan memakan riba. Innama hadhihi nuhiya anha fi ma ba'du. Hanya saja perkara-perkara ini dilarang setelahnya. Walakin awwalu ma umira bihi tarkus syirki. Akan tetapi perkara pertama kali yang diperintahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah meninggalkan kesyirikan. Lam yaqul, Allah azza wa jalla tidak mengatakan, hadzirhum minal kabairi wa minaz zina wa minar riba وَمِنَ الْخَبَائِثِ الَّتِي كَانُوا يَعْمَلُونَهَا. Allah Azza wa Jal tidak mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam di awal wahyu turun, peringatkanlah mereka dari dosa-dosa besar, dari zina, riba, dan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Bal awwalu ma amarahu bin nahyi anis syirki. Bahkan pertama kali yang Allah Azza wa Jal perintahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah untuk melarang manusia dari kesyirikan. Wa awwalu ma umiru bihi التوحيد قبل أن يؤمروا بالصلاة والزكاة والصيام والحج. Dan perkara yang pertama kali yang manusia diperintahkan dengannya adalah tauhid sebelum mereka diperintahkan untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan menunaikan ibadah haji. Li'anna tauhidahu wal asasu. Karena sesungguhnya tauhid merupakan fondasi. Wala fa'idata fis salati wal hajji was siyami wal a'malis salihati ma'a adami wujudit tauhidi. Dan tidak ada faedah dalam salat, haji, puasa dan amalan-amalan yang saleh bersama dengan tidak adanya tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم. Dan engkau mengetahui bahwasanya di antara mereka ada yang bergantung kepada patung-patung, dan di antara mereka ada yang bergantung kepada para malaikat dan para wali dari kalangan anak Adam. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, kanu fil jahiliyyati متشتتين في عباداتهم ومعبوداتهم. Mereka orang-orang musyrik di zaman jahiliyah terpecah belah dalam ibadah-ibadah mereka dan sesembahan-sesembahan mereka. Minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budus salihin wa minhum man ya'budul asjara wal ahjara. Di antara mereka ada yang mengibadahi para malaikat, di antara mereka ada yang mengibadahi orang-orang yang saleh, di antara mereka ada yang mengibadahi pepohonan dan bebatuan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan di antara mereka. Bal nahahum jami'an وقاتلهم جميعا. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam melarang mereka seluruhnya dan memerangi mereka semuanya. Lam yufarriq baina man 'abada al-mala'ikata was-salihin wa man 'abada al-asnam. Rasul alaihi salatu wassalam tidak membeda-bedakan antara orang-orang yang mengibadahi para malaikat, orang-orang saleh dan yang mengibadahi patung-patung. Li'annal kulla sawa'un, karena sesungguhnya seluruhnya sama saja. لأنه لا فرق بين من يعبد صنما ومن يعبد وليا أو عبدا صالحا. karena sesungguhnya tidak ada perbedaan antara orang yang mengibadahi patung dan orang yang mengibadahi wali atau mengibadahi orang yang saleh. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم. Dan mereka orang-orang musyrik tersebut mengatakan, tidaklah kami menginginkan dari mereka melainkan syafaat mereka. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka orang-orang musyrik mengatakan, tidaklah kami mengibadahi sesembahan-sesembahan tersebut melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka orang-orang musyrik tersebut berkata, sesembahan-sesembahan inilah para pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hada qasduhum, ini maksud mereka, taqarrabu ilallahi bi'ibadatihim ha'ulai. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan peribadahan mereka kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Ma qasduhumus syirku, bukanlah maksud mereka adalah kesyirikan. Wa idza kanatil af'alu syirkan wa kufran fala yunzaru ilal maqasidi. Hal hiya hasanatun aw laysat hasanatan. Dan apabila perbuatan-perbuatan merupakan kesyirikan dan kekafiran, maka tidaklah dilihat kepada maksud-maksud, niat-niat. Apakah maksud-maksud tersebut baik atau tidak baik? Kalau suatu perbuatan sudah merupakan kesyirikan kekafiran, maka jelas bahwa itu merupakan keburukan tanpa perlu melihat kepada niatnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ma'a hadza bada'a bil inzari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha. Dan bersamaan dengan ini, Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasul alaihi salatu wassalam memulai dengan memperingatkan manusia dari kesyirikan. di awal ayat yang Allah Azza wa Jalla mengutus beliau dengannya. Fa in ahkamta hadhihi almas'alata faya busraka. Maka apabila engkau memahami permasalahan ini, maka bergembiralah engkau. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, أي إذا فهمت هذه المسألة yaitu apabila engkau memahami permasalahan ini, أن أول ما يؤمر به التوحيد وأول ما ينهى عنه الشرك, bahwasanya perkara pertama kali yang diperintahkan adalah tauhid, dan perkara yang pertama kali dilarang adalah kesyirikan, maka bergembiralah. Kalau engkau memahami hal ini, bergembiralah. Fa innahu la fa'idata fi salahi baqil umuri ma'a fasadil aqidati. Karena sesungguhnya tidak ada faedah di dalam kebaikan perkara-perkara yang lain disertai dengan kerusakan aqidah. Hadhihi mas'alatun 'azimatun wa matlabun 'azimun yajhaluhu kathirun mimman yantasibuna ilal islamil yawma. Ini adalah sebuah permasalahan yang agung dan tuntutan yang agung yang banyak dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam pada hari ini tidak mengetahuinya. Fa idza fahimtahu faya busraka bil ilmin nafi'i. Maka apabila engkau telah memahaminya, bergembiralah engkau dengan ilmu yang bermanfaat. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan, خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس. Terkhusus apabila engkau mengetahui bahwasanya tidak ada yang setelah permasalahan ini yang lebih agung daripada salat-salat yang lima. Apa maksudnya? Kita baca penjelasan syarih hafizahullah. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, أي ليس بعد هذه المسألة التي هي التوحيد أعظم من الصلوات الخمس. Yaitu tidak ada setelah permasalahan ini, yaitu tauhid, yang lebih agung daripada salat-salat yang lima. لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. Karena sesungguhnya salat yang lima merupakan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Wa ma'a hadza lam ya'murillahu 'azza wa jalla bis-salawatil khamsi illa qubailal hijrati. Dan bersamaan hal ini, Allah Azza wa Jal tidak memerintahkan solat yang lima, kecuali menjelang hijrah. Farrasulu sallallahu alaihi wasallama makatha fi makkata 13 sanatan. Lam yu'mar bis salati. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menetap di Mekkah 13 tahun setelah diangkat sebagai Rasul dalam keadaan beliau belum diperintah untuk melaksanakan salat. Wa innama umira bis salati قبيل الهجرة في ليلة المعراج. Hanya saja beliau diperintahkan untuk melaksanakan salat lima waktu menjelang hijrah di malam Mi'raj. فلماذا تأخر الأمر بالصلاة؟ Lalu kenapa perintah untuk melaksanakan salat lima waktu datang belakangan? Min ajli an yata'assasat tauhidu. Agar terbangun fondasi tauhid. Li'annahum law sallau ma naf'athum salatuhum illa ma'at tauhidi. Karena sesungguhnya mereka, seandainya mereka salat, salat mereka tidak bermanfaat kecuali diiringi dengan tauhid. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا